Konsultasi Syariah. Hukum berhubungan badan saat istri menyusui. Pertanyaan, apa hukum ghillah melakukan hubungan di saat istri menyusui? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Para ahli bahasa berbeda pendapat mengenai makna ghillah. Ada dua pendapat terkait makna ghillah. Satu, melakukan hubungan badan dengan istri yang sedang menyusui. Dua, wanita hamil yang menyusui anaknya. Terdapat dalam hadis riwayat Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, saya pernah berkeinginan untuk melarang ghillah, hingga saya teringat orang-orang Romawi dan Persia, mereka melakukan ghillah, ternyata tidak membahayakan anak mereka. Hadis riwayat Muslim. An-Nawawi mengatakan, ulama berbeda pendapat mengenai makna ghillah dalam hadis ini. Imam Malik dalam Al-Muwatta dan Al-Asma'i, serta ahli bahasa lainnya mengatakan, ghillah adalah melakukan hubungan badan dengan istri yang sedang menyusui. Sementara Ibnu Sikit mengatakan, ghillah adalah wanita menyusui bayinya sementara dia sedang hamil. An-Nawawi melanjutkan, para ulama mengatakan, sebab keinginan beliau sallallahu alaihi wasallam melarang ghillah adalah kekhawatiran beliau itu bisa membahayakan anak yang sedang menyusu. Syarah Muslim. Disebutkan dalam riwayat lain dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, ada seseorang yang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya melakukan azl, tanya orang itu. Mengapa kamu lakukan itu? Tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena saya kasihan dengan anaknya, jawab orang itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, jika itu membahayakan untuk anak yang menyusui, tentu akan membahayakan orang Persia dan Romawi. Hadis riwayat Muslim. Sementara hadis yang melarang ghillah adalah hadis dari Asma bin Yazid. Beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang ghillah. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Namun hadis ini dinilai dhaif oleh Al-Albani. Ibnu Al-Qayyim mengatakan, hadis-hadis yang membolehkan ghillah lebih sahih dibandingkan hadis Asma bintu Yazid. Andaipun hadis Asma itu sahih, itu dibahami untuk larangan yang sifatnya bimbingan dan pilihan dan bukan haram. Tahdzib Sunan Abi Daud. Kesimpulannya, ghillah tidak haram dan tidak makruh karena tidak ada dalil sahih yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Sehingga ini kembali kepada hal mubah, boleh dilakukan dan boleh ditinggalkan. Demikian, Allahu a'lam.